أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa yang dirahmati Allah, jemaah, mari kita baca dulu selawat yuk 10 kali. Kita berdoa kepada Allah agar kita kemudian punya sifat, sikap, pikiran the winner. Langkahnya pun the winner. Insya Allah. Saya yakin kok, semua kita adalah punya potensi the winner. Mari kita selawat dulu 10 kali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، mudah-mudahan kau tumbuhkan keyakinan dalam diri kami semua, ya Allah. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi engkau, ya Allah. Sehingga kami tidak melihat ketidakmungkinan. Karena kami bertanya pada otak kami yang terbatas. Pada kemampuan kami juga yang serba terbatas. Kami lebih melihat kepada kekuasaanmu yang tidak ada batasannya. Lalu jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tidak cuma yakin, tapi juga melakukan amal saleh. Lakukan satu langkah yang nyata, satu langkah yang real, hingga kemudian kau menurunkan kun fayakunmu bagi kami. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Mirsa yang dirahmati Allah, beberapa pertemuan yang lalu saya bicara tentang 4 triliun 10 triliun. Ada saya bilang sahabat-sahabat yang kemudian bilang, "Ustaz, pagi hari gini Ustaz ngomongin 4 triliun. Kita aja bicaranya cuman ya Allah Ustaz." Gitu. Ya kadang-kadang gimana ya, kita aja gak percaya gitu bahwa kita punya nasib bisa berubah. Ya bagaimana orang lain itu? Kita gak percaya bahwa kemudian kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang bisa lunas, penyakit bisa sembuh. Sedangkan kalau dukungan eksternal itu bahaya sekali. Kalau eksternal pas lagi nggak ada, kita jadi nggak bisa. Tapi kalau dukungan itu sudah internal, kita percaya, kita yakin, insya Allah. Ya, saya akan ajak dulu pemirsa melihat surah Asy-Syu'ara, ya, surah ke-26. Ya. Tatkala kemudian Fir'aun dan bala tentaranya bilang, Israel itu kecil. Bani Israel itu kecil. Ya. Kita lihat ini di ayat 51 ya, mulailah. Kita lihat mulai ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائلون. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Begitu kata Nabi Musa dan apa umatnya. Dan kami wahyukan, kami perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, yakni Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kejar oleh siapa? Dikejar oleh Fir'aun. Dan nyatalah kemudian, Fir'aun mengirimkan orang-orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Lalu Fir'aun berkata, sesungguhnya yang kita hadapi adalah sekelompok orang yang kecil saja. Nggak dianggap. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah buat kita. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Nanti kita akan lihat ya. Bagaimana kemudian Nabi Musa percaya bahwa dia dan umatnya akan selamat dari Fir'aun. Karena ada Allah di sisi mereka semua. Semua anak Allah. Saya senang sekali mengatakan, jangan mengatakan tidak mungkin. Katakanlah insya Allah, ada Allah, nah, gitu. Jangan juga tapi kemudian mengatakan, udah bisa itu. Tapi tidak menyebut nama Allah, jangan. Itu namanya bunuh diri. Tapi sebutlah Allah bersama kita itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa kuliah nih nanti. Biar kata bapak gak punya duit, insya Allah bisa kuliah. Sertakan Allah itu. Kita lanjutkan ayatnya ya. Masih dalam surah. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara. Kita lanjutkan ayat yang keberapa ya? 56 ya. Wa inna la jami'un hadirun. Fa akhrajnahum min jannatin wa'uyun. Wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil fa atba'uhum musyriqin. Kemudian kami keluarkan mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah itu kami anugerahkan semuanya kepada Bani Israil, dipindahin oleh Allah dari Fir'aun ke Bani Israil. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, yakni golongan Firaun dan bala tentaranya, Musa dengan Bani Israilnya, lalu berkatalah pengikut Musa yang delusar itu. Sebagian pengikut Musa yang payah itu, dia berkata, innala mudrakun, waduh kacau nih, kita pasti akan kesusul. Saudara ya, apa yang saudara pikirkan gitu? Orang-orang yang tidak bertuhan Allah, dalam tanda petik saja, mengatakan bahwa itu akan terwujud. Apakah saudara mau membiarkan pikiran Anda menjadi Tuhan Anda? Ya emang-emang kadang-kadang pikiran ini kan sering ngaconya, kalau Allah kan gak pernah ngaco. Kalau kita buang banting ke Allah terus, maka insya Allah itu aman itu. Aman. Latihan sering banting ke Allah banting. Lihat Nabi Musa punya umat. Halo, innala mudrakun. Bakalan kesusul. Tapi jenderalnya beliau itu, jenderalnya mereka itu adalah Musa. Oh, Musa ini jagoan. Jagoan termasuknya Nabi dalam peringkat Ulul Azmi. Apa kata Nabi Allah Musa? Qala kalla, enggak bakalan, enggak bakalan. Kenapa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Kenapa? Enggak bakalan kesusul, enggak bakalan disusul, tidak bakalan juga tersusul. Karena sesungguhnya Allah bersamaku. Insya Allah dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itu keren. Mbak, bagaimana nih? Kata sang istri. Urusan besok bagaimana? Urusan besok lo pikirin. Sekarang mah kita pikirin udah mau maghrib. Hah? Suruh anak-anak pakai baju koko, pakai baju yang benar. Pakai kain, kita berangkat ke masjid. Nggak usah mikirin besok, mikirin maghrib nih. Ayo, kita sholat di Isya. Ya, maghrib Isya di masjid. Pulang lagi, Mbak bagaimana besok? Nggak usah mikirin besok, besok urusan Allah. Belum tentu juga hidup. Dan katakan kepada istri kita atau kepada diri kita ketika kemudian kita melemah. Ya Allah, kalau nggak ada duit nih, saya bakalan diusir dari kontrakan. Jangan. Kecil sekali kalau nggak ada duit. Katakanlah, ya Allah, mudah-mudahan kau bersedia ya menolong saya. Biar kata nggak ada duit, tapi engkau ada. Masa iya sih? Itu lebih baik katakan begitu. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang bakal memberi petunjuk. Dan bener aja. Allah kasih sesuatu yang di luar akalnya Bani Israel. Dan juga di luar akalnya kita-kita orang yang sekarang ini. Dan juga orang masa akan datang gak, kayaknya sampai akhir zaman gak bakal kebedak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lalu kemudian kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Tiba-tiba kemudian besoknya alhamdulillah yang punya kontrakan datang, ngomongnya baik-baik halus tapi tajam, ada duitnya. Alhamdulillah Pak, kita udah doa dari semalam. Iya dah. Gue sih sebenarnya gak tega ya. Tapi gimana ya? Udah banyak nih orang yang nungguin kontrakan ini. Ya? Terus gimana? Ada bayangan? Kalau matahari naik dikit sih bayangan saya pasti ada, Bu. Itu namanya bayangan badan lo, bukan bayangan duit. Enggak lah, enggak bakal terjadi apa yang ente takutin, diusir. Kalaupun diusir ya, Allah akan jemput, Allah akan jemput. Kalaupun ditangkap, insya Allah Allah akan keluarin. Kalaupun kemudian hancur, Allah akan bangunin lagi. Insya Allah, sayahdin akan ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tidak bisa ada kemungkinan yang berikutnya gitu kan? Kemungkinan yang berikutnya kan selalu ada gitu. Kenapa kita tidak mudah berpikir kemungkinan yang berikutnya itulah ya kemudian Allah setujui, Allah aminkan dan Allah kabulkan buat kita. Apa? Datang pagi-paginya. Jadi gak ada nih buat bayar sewa, buat bayar kontrakan. Gak ada ya. Bu, gak ada Pak. Ya udah begitu beli aja deh. Bagaimana Bu? Bayar kontrakan aja saya kagak ada, kok suruh beli. Ya kan saya gak minta hari ini. 6 bulan cukup. Kalau saya kasih waktu 6 bulan, beli aja ini rumah. Gak usah bayar. Masya Allah. Siap Bu, insya Allah siap. Kalau 6 bulan saya siap. Ya sudah. Kalau kamu berdoa seperti semalam itu berdoa, insya Allah kebeli. Ya? Dan Ibu doain dah. Pak Haji doain deh, mudah-mudahan kontrakan kebeli. Ya? Assalamualaikum. Sini, pesan satu lagi. Jangan lupa, Senin sampai Jumat nonton Antv. Maksud Yusuf, banyak itu strategi-strateginya, tips dan triknya ya. Insya Allah lah, jangan kata rumah ini. Rumah Bu Haji juga kalau kamu doain bisa kebeli. Tapi jangan macam-macam. Nanti yang ini aja dulu, kontrakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dikasih waktu sama Allah. Ya, dikasih kemudian tenggat sama Allah lewat lisan si pemilik kontrakan. Sudahlah. Kalau kita yakin semua Allah yang mengatur. Nih, habis segmen berikut nih, ada cerita yang Masya Allah dahsyat. Sebelum kita bicara soal yang 4 triliun atau 10 triliun, insya Allah. Pemirsa, saya akan mengajak pemirsa melihat yang berikut ini. Ya, akan ada kemungkinan buruk. Oke. Kemungkinan yang semakin buruk. Kemungkinan baik. Atau kemungkinan semakin baik. Kalaupun kita berhenti pada kontrol otak kita, sesungguhnya saudara lebih baik daripada ada yang gak punya otak, gak punya Allah juga. Allah kagak, otak kagak. Ya, pikiran positif enggak. Allah juga enggak. Gawat tuh sebenarnya. Tapi saya tidak mendorong ya, saudara kemudian bertuhan pikiran. Jadi saya sama sekali tidak mendukung saudara misalkan begini. Kalau saudara memikirkan yang buruk, akan terjadi yang buruk. Saudara memikirkan yang semakin buruk, akan semakin buruk. Saudara memikirkan yang baik, akan baik. Saudara kemudian berpikir yang semakin baik, akan semakin baik. Saya tidak mendukung kalau tidak kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagalnya saudara tidak kecewa, berhasilnya saudara kemudian tidak akan berbangga diri, tidak akan sombong. Pada beberapa waktu umroh yang lalu ada seorang nenek ya. Dia datang kepada saya, "Ustaz, saya akan kenalkan cucu saya," begitu kata si nenek. "Cucu saya inilah yang sekitar sekian tahun yang lalu Ustaz ceramahin." Jadi saya pernah ceramahin satu kejadian gitu ya. Ada sepasang suami istri. Ya, kemudian istrinya hamil. Ya. Istrinya hamil. Tapi kemudian hasil kemudian medis mengatakan bahwa ini mesti digugurin. Kenapa mesti digugurin? Ada sesuatu lah. Ya, kemungkinannya 3. Kalau lahir nanti ibunya enggak selamat. Atau kemungkinan kedua, anaknya tidak selamat. Atau kemungkinan yang ketiga, ibu dan anaknya tidak selamat. Lihat saudara, ada kemungkinan apa di sini? Nggak ada nih, semuanya buruk nih. Sampai kemudian suami istri ini dan juga orang tuanya, ya keluarganya memotivasi bahwa apa nggak mungkin ada kemungkinan yang keempat. Ini kemungkinan yang keempat nih ditutup nih sama medis. Menurut pengalaman, menurut kemudian ilmu, gak mungkin ya. Pokoknya ini kalau gak ibunya yang game, anaknya yang game. Atau malah bisa dua-duanya game, tidak hidup. Tapi keluarga ini luar biasa. Ya, dia pilih kemudian mengontrol pikirannya, hatinya, perasaannya bersama Allah. Ya, inna rabbi ma'i sayahdin. Kalau Allah bersama ente pada, bersama ane, bersama kita, termasuk bersama keluarga ini, sayahdin, akan ada petunjuk dari Allah. Dia pelihara, dia munculkan kemudian kemungkinan yang keempat. Apa kemungkinan yang keempat? Ibu dan anaknya selamat. Sehingga kemudian dipilihlah perjalanan kehamilan ini sampai kemudian melahirkan. Karena waktu tidak cukup, ya kita terusin besok lah. Gimana nih ceritanya? Ya, apa yang terjadi sampai in the end pada saat kelahiran sang jabang bayi yang mana-mana pemirsa. Insya Allah besok hari Rebo ya kita ketemu. Kita terusin nih cerita ini sebelum saya bicara nanti tentang yang 4 triliun. Ya, 10 triliun. Ini saya mau ngajak impian ini, membawa impian ini bersama-sama Anda semua, ya pemirsa tanah air insya Allah. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala timbulkan keyakinan pada diri kita, pikiran kita, hati kita bahwa Allah selalu ada di dekat kita dan Allah akan membantu kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك والحمد لله رب العالمين هدانا الله إياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.